Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin. Para konco-konco jamaah pengawasan kitab hikam ingkang kawula hormati, alhamdulillah kita saged kepanggihan malih wonten ing kesempatan yang kesekian kalinya. Andar muga pertemuan kula kali panjenengan menika dadoso manfaat untuk kehidupan kita, baik yang ada di dunia maupun kehidupan ingkang wonten dateng alam akhirat mangke. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita lanjutakan nomor 78. Fa awwalu fa nadzarul ghafilu. Ngandap ya Mbak, 4 garis dari bawah. Fa nadzara mongko ngangen-ngangen, mongko ningali sapa al ghafilu wong kang lali li nafsihi maring awak dhewe ne ghafil. Lek wis ningali maring awak dhewe ne farubama wakala moko bakal tenawon. Moko bakal masrahaken ing ghafil Allahu sapa Allah ilaiha maring nafsihi. Lek wis dipasrano nang awake fala yan jahu mongko ora dadi sukses, mongko ora berhasil apa matalibuhu pira-pira tuntutane ghafil. Wa nadzara lan ningali sapa al akil wong kang anduweni akal li rabbihi maring pangerane akil. Lek wis ningaline nang pangeran fayak fi mongko nyukupi sapa Allah u ing akil ma ing barang ahama kang nyusaken apa mahu ing akil wayu yasiruhu lan gampangaken sapa Allah lahu maring akil matalibahu ing pira-pira tuntutane akil ngoten. Fahadha mongko utawiki dauni musonne fana dharal ghafilu li nafsihi farubbama wakalahullahu ilaiha ilakhirihi. Mizanun iku timbangan. Ya'rifu kangerti bihi kelawan mizan al muridu sopo murid ala nafsihi ing tingkai nafsune murid. Bapak-bapak ibu-ibu yang kangkulo hormati, kiai musonne dawu fana dharal ghafilu li nafsihi farubama wakalahullahu ilaiha fala yanjahu matalibuhu. Le'e tiang niku lali datang kekuasaane Allah, lali datang Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia baru bangun pagi-pagi dia sudah mengangan-angan, dan angan-angannya itu selalu disandarkan kepada dirinya sendiri. Aku katene ngelakoni apa? Lek wis ngomong aku katene nglakoni apa, farubama wakalahullahu ilaiha, maka semua urusannya akan diserahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya sendiri. Krono awake wis menyandarkan semua pekerjaan nang awake dhewe, ya dadi nang Gusti Allah diserano nang awake dhewe, diserano nang nafsune. Lek wis diserano nang nafsune sudah pasti, sudah pasti fala yanjahu matalibuhu. Sudah pasti tuntutan nafsunya tidak akan terpenuhi. Lha kok ngoten nggih? Sampean rasakno, kapan sampean punya nafsu itu merasa puas? Mboten kira puas nafsune sampean niku. Duwe siji kepingin loro. Duwe loro kepingin telu. Duwe telu kepingin papat, terus ngoten tok lek nafsu. Tapi wa nadzarul ghafilu li rabbih. Lek wa nadzarul aqilu li rabbi, lek tiang niku andueni akal, dia hanya akan melihat atau sudut pandang hidupnya itu hanya datang Allah subhanahu wa ta'ala. Semua urusan pribadinya dipun serahake datang ngarsane Gusti Allah. Lek wis diserahno nang ngarsane Gusti Allah, fayak fihi ma'ahammahu, maka Allah akan mencukupi segala sesuatu yang menjadi keinginannya. Lek wis Allah akan mencukupi, bukan hanya mencukupi saja, tapi dibuat gampang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lek tiang niku semua pekerjaannya niku digandeng no, disenden no nang nafsu ne, ya ndak kira berhasil-berhasil. Wong barangan nafsu niku lo keinginannya ndak ketemu. Sampeyan delok pun menungso-menungso niku sing akeh, ku keinginane moso ono mari ne. Mboten kira mari-mari. Mari sitokne ingin sitokne. Selesai satunya ingin satunya. Terutama urusan donya yang jelas niku ngoten. Mboten kira mari-mari. Terus kurang tau. Dadi ndak duwe perasaan sukses, menungso enggak ada perasaan sukses. Yen ndak duwe. Terus usaha-usaha nang Allah dipun paringi lancar sampai duwe mobil. Ndak kira muni sukses iku pancet. Nang Allah diparingi kuat gawe omah, iku ndak kira muni sukses. Sik kurang terus saestu. Nang coba pun tiang-tiang niku. Ndak anok critane wong niku ngerasa puas, mboten wonten. Mesti kurang terus menungso niku. Pasti kurang dan kurang. Dan inilah yang menyebabkan manusia itu tidak akan pernah merasa berhasil. Tapi lek tiang niku gawe akal, orangnya berakal, maka semuanya sesuatu ini dipun sandaraken dening ngarsane Gusti Allah. Lek wis disandarno nang ngarsane Gusti Allah, pasti berhasil. Kok ana tiang muni lah kula niku pun tawakal nang pangeran, pasrah nang Gusti Allah masalah tanduran di sawah. Biasanya oleh sak ton kok si angsal limang kintal. Nun sewu, lek sampean asale oleh sak ton oleh limang kintal niku bagaimana penilaian sampean? Berhasil apa tidak? Lek sampean menilai tanaman sampean yang karena melorot dari satu ton menjadi limang kintal niku mengatakan tidak berhasil, berarti sampean niku ndak tawakal nang Gusti Allah. Ndak pasrah nang Gusti Allah, pasrah tapi dicekeli buntute. Lek pasrah niku ya wis oleh-oleh ya jadi pengiran. Usaha mentok pen engko oleh-oleh piro sak ton wae kok malah oleh setengah ton. Alhamdulillah berarti diparingi sukses 5 ton ya iku wis sukses e. Dia selalu merasa puas dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya orang tawakal. Lelek tiang niku biasa oleh sak ton 35 kintal niku sik ndak puas niku duduk jenenge duduk tawakal. Golek bojo karepe kepingin sing ganteng lek wong wedok. Lek wong lanang golek bojo kepingin sing ayu karepe. Golek sih monggo sampean dolek sak nemune. Lho, engko lek wis nemu, sampean cocok apa ndak? Lek sampean cocok nang bojone sampean, iku berarti sampean iku wong wis tawakal nang Gusti Allah. Iki oleh aku ben njaluk-njaluk ana ndek masjid. Nyaluk-nyaluk onok di Masjidil Haram, bojo yang saya peroleh ternyata ini. Ya berarti iki kesuksesan saya. Karena inilah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lek sampean oleh bojo kusik ngeroso ndak sukses. Berarti sampean iku tawakalin nang Gusti Allah setengah-setengah. Mboten tawakal sepenuhnya. Itulah perbedaan antara orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang yang berakal. Dadi fa awalu khatirin mongko utawi kawitane perkara kang rentek perkara kang tersirat yaridu kang tumeka apa khatir alaihi ing atase murid wa utawi awalu khatirin iku mizanu tauhidihi timbangan timbangane tauhide murid. Dadi apa sing teko nang sampean pertama yaiku wis tauhide sampean. Lek sampean iku mikir saya akan berbuat apa, berarti tauhidnya enteng. Lek sampean berpikir saya akan diberi apa oleh Allah dengan usaha saya ini, iku jenenge tauhidnya mulai rada antep. Titik. Pertama kali sampean punya pandangan, sejak baru bangun tidur atau baru sadar, itu namanya timbangan tauhid teko sampean. Sakpiro timbangan tauhid sampean ya wis iku wis. Ngoten. Fal yanzur mongko ngangen-ngangen no sapa murid. Idas takbala arikalane madep buing murid suhlun opo kerepotan. Fa'in ada mongkola mono bali. Opo kolbuhu atini murid fi ahli wa, fi awali wahlatin. In dalam kawitane angen-angen. In dalam kawitane berubahi fikiran. Ila haulihi maring rekone murid. Wa kuwati hilan kekuatane murid. Fahuwa mongkotai murid iku mongkotiun. Wong kang pegot anillahi saking Gusti Allah. Sakwalike wa in ada lan lamun bali sapa murid ilallahi maring Gusti Allah subhanahu wa suci Allah subhanahu niku masdar. Masdar samai saking lafat usabbihu yusabbihu subhanan ngaten nggih. Lek mestine sing derek kiasine kan usabbi sabbaha yusabbihu tasbihan niku mboten sabbaha yusabbihu subhanan ngaten. Subhanahu ma suci Allah fa wa mongko utawi murid wasilun iku wong kang tumeka ilahi maring Allah. Dadi dawuhe kemusan ning iki fal yanzur idastaqbalahu syughlun fa in ada qalbuhu fi awwali wahlatin ila haulihi wa quwwatihi fa huwa munqati'un anillahi. Lek wonten tiyang pertama kali hatinya berubah, dia itu langsung menyandarkannya datang Allah Subhanahu wa taala. Pamane, awake katene nyambut gawe tuku. Aku tak buka tuku. Kira-kira dikei jodoh apa ndak nang Gusti Allah. Tiang lek pun enggak ada angen-angen koyok ngeten iki, berarti bagus. Dek ini ku wasil sambung datang ngarsane Gusti Allah. Lek wonten tiang berusaha ngelakoni sesuatu hanya berpedoman pada administrasi coro pengaturane dhewe tok mboten kate eling nang Gusti Allah, berarti wong niku lali nang pangeran. Tak kapakno yo enak yo. Lho, tak kapakno yo enake. Tak atur yo apa? Aku tak nyambut gawe apa? Sampeyan sakniki mikir, aku katene nyambut gawe apa? Lho koyok-koyok sing ngatur kehidupan sampeyan iku mang awake dhewe. Lek wis sing ngatur kehidupane sampeyan iku awake sampeyan dhewe, berarti sampean ngungkuri mboten menghadap dateng ngersani Gusti Allah. Padahal sampean sadar ndik dunyo kula ambek sampean niki minangka wayang. Lho lek minangka wayang ndik endi ana wayang niku bakarepe dhewe? Lek wayang niku mesti apa jare dalang? Lah kula ambek sampean katene nyambut gawe apa aku iki? Iku mestine mboten muni ngoten. Lek cara tata krama tauhid sing dukur, ya Allah, pendamelan nopo sing cek-cek kangge kawula niki Gusti. Ngoten, kula badhe dipun paringi tugas nopo datang panjenengan. Setelah saya diberi tugas, bisa berhasil apa tidak? Panjenengan akan memberi sukses apa tidak kepada saya? Ini adalah orang yang tata krama tauhide dukur. Jadi koyok pengajian sing wingi, lek wis tauhide dukur koyok ngeten, maka dia di tengah jalan tidak akan melakukan sebuah kegagalan, pasti berhasil. Soalnya nopo, le'e tiang niku nyendeni langsung nang Allah, kalau keberhasilannya hanya sedikit prosentasenya, maka dia tidak akan marah. Dan ketika tingkatan keberhasilannya sangat tinggi, dia pun tidak akan sombong atau besar kepala. Niki, kepentingannya sakmonten. Dadi le'e panjenengan niku nyendeni nang Gusti Allah, apa singkatnya dadekno gagal, tak iso. Mesti berhasil sampean. Hasil titik sampean ndak kira muring-muring. Kenapa kok enggak muring-muring? Karena dia sadar bahwa kesedikitannya itu dari Gusti Allah. Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau keberhasilannya banyak, sampean juga tidak akan besar kepala. Kenapa kok tidak besar kepala? Karena itu semuanya disadari saking ngarsane Gusti Allah. Ngoten. Tapi lek wong niku nyendeni nang pangeran mesti hasile. Lek wong niku nyendeni nang nafsu mesti enggak berhasil. Pasti gagal. Kenapa? Karena nafsu itu enggak akan bisa terpenuhi keinginannya. Tapi lek nyenden nang Gusti Allah, maka dia sadar hasil apapun yang dia peroleh, dia menyadari iku saking ngarsane Gusti Allah. Ono arek bandot, bajingan, nyolongan, hidung belang, lano akeh wedoan, kepingin waras berarti dari tingkah elek dia ingin berubah menjadi tingkah bagus. Lek teko tingkah elek kepingin dadi tingkah bagus, inilah namanya awal wahlatin. Pada saat awal wahlatin dia pemikirannya gimana? Lek edhe niku ngomong, aku kepingin leren. Tak leren, tak janji nang awakku dhewe aku leren. Lek muni ngoten ndak kira leren. Tapi lek muni ngeten, ya Allah, kula niki kok tambeng Gusti. Tolong tuduhaken kula dateng margi ingkang sae, panjenengan lereni kelakuan kula niki. Lek tiyang niku nyenden pertama saking ngarsane Gusti Allah, dia akan berhasil. Lek nyenden nang awake dhewe, wong awake dhewe. Awake dhewe niku ndak ana critane menungso niku kepingin nuruti barang bagus. Lek nuruti barang enak, nggih. Lek nuruti barang bagus tidak nafsu manusia. semuanya rata-rata hanya ingin menghasilkan sesuatu sing enak mawon, bukan sesuatu yang menguntungkan, tetapi sesuatu yang mengenakkan. Jadi tidak iso berhasil, mboten iso. Lek wis disandir nang Gusti Allah, ya Allah, kula niki sakjane kepingin leren Gusti kok sik ngeten ya Allah. Krono rupane sik kurang nang tarjete awake dan keinginannya disandarkan nang Allah, bengi-bengi njaluk, Gusti, panjenengan paringi saged ngelereni kelakuan kula niki Gusti. Lek disandarno nang Allah mesti leren. Tunggale wong rokokan niku lho. Wong rokokan niku lek janji wallahi aku katene leren, ndak kira leren. Lek panjenengan kepingin leren, Gusti, kulo tidak akan berjanji kepada siapa-siapa untuk berhenti merokok. Tapi kulo nyuwun datang panjenengan, berilah saya kekuatan untuk berhenti menghisap rokok. Lan tembus nang atini, ngomong ngoten niku nang atini tembus, kulo yakin iso leren. Lek ono uang janji macem koyok sing sik tas niki wau terus kok sik ndak iso leren, berarti dek ini ku ndak pasrah nang Gusti Allah. Lek enak pasrah nang Gusti Allah, ya mana mungkin akan dirubah oleh Allah nasibnya untuk menjadi penghisap rokok. Tak bisa. Lek wis dipasrah nang awake, wong awake sing dipasrah, ya kepingin ngerokok terus, kepingin enak terus. Lek dipasrah nang Gusti Allah, mesti lerene wis. Ndak iso, mboten lerene iku mboten iso mesti lerene. Pasti berhenti. Karena yang menjadikan kekuatan untuk berhenti merokok nggih Gusti Allah. Yang memberikan keinginan untuk meneruskan merokok nggih Gusti Allah. Wa yasihu lan asah apa ayakuna yen to ana apa makna nadzarihi maknane oleh ningali murid ilama maring barang yafalu kang lakoni Allahu sapa Allah bihi kelawan emas iku ayan dzura yen to ningali sapa murid ma ing barang yari tukang tumeka apa ma ala kalbihi ing atase atine murid bayane ma minal isyarati bayane isyarah mingki balihi ta'ala saking ngarsane Gusti Allah. Lek wis ningali nang barang sing teko nang ati fayakunu mongko ono apa ikdamuhu oleh majune murid wa ihjamuhu lan mundure murid biwujudi basiratin kelawan anane peningali ati wa husni taufikin lan bagusi pitulungi Allah wa hadza utawi iki nadzar mizanun iku timbangan syarifun kang mulya iktadahu mongko natrapi ing murid apa dawamu iltijaihi langgenge ngungsine murid maring Allah wasidku iftikarihi lan temene fakire temene butuhne murid maring Allah. Dadi wonten ugi pengertian yang mungkin bisa diartikan ngeten. Al-aqilu yanzuru madza yaf'alullahu bihi. Lek al-ghafil idza asbaha yanzuru madza yaf'alu. Pengertian niku juga bisa diartikan seperti ini. Bagaimana kalau orang itu mau melangkahkan kakinya pada pertama kali dia melangkahkan, bagaimana cara mengangan-angannya? Kalau mengangan-angannya ilama yaf'alullahu bihi, berarti pengertiannya ayyan dzura ala qalbihi minal isyarati min kibalihi. De'e niku ndelok dia mau bekerja apa? Iku de'e ndelok nang bisikan hatinya. Artinya bisikan hati niku bisikan di dalam hati kita yang kita dengar dengan telinga hati kita. Nang endi bisikan niku? Dan bisian itu betul-betul kita minta kepada Allah. Kampangane corot yang saniki istihoro. Awak niki kok bingung. Kulon niku lo mulai bian kepingin. Kulon niku dodolan kupang. Kok mboten berhasil-berhasil kulon niki dodolan kupang. Yok nopo. Nopo panjeni elek. Ndak anok manfaat lek kulon dodolan kupang. Opo anok manfaat tapi kulon dereng paham. Akhirnya nyuwun datang Allah subhanahu wa ta'ala istihoro. Mantun istihoro ngipi. Kok ketok pamane ketok wite gedang nguwo woe gede katik kuning matang kape. Nah ini berarti sebuah isyarat saking ngarsane Gusti Allah yang diletakkan kepada hati kita agar kita melanjutkan usaha kita untuk dodolan kupang. Itu namanya isyarat yang diletakkan oleh Allah dalam hati kita. sampean tunangan karo wong, sampean pacaran karo arek wedok, sampean pacaran karo arek lanang, sampean delok langkah sampean itu, lek langkahnya sampean itu disandarkan kepada Allah yang melalui isyarah di dalam hatinya oleh istikharah, berarti sampean iku wong sing sambung karo Gusti Allah. Tapi lek sampean iku rapi, pacaran diteruskan ke pelaminan atau tidak itu tergantung pada perkenalan hati kita masing-masing tanpa merespon, tanpa mengedepankan istikharah dateng ngarsane Gusti Allah, berarti sampean nglakoni ibadah nikah niki adalah karepe dhewe. Ngoten tok. Dadi sampean duwe pacar, duwe tunangan, mau dilanjutkan apa tidak, nek bisa serahkan dateng istikharah. Napa kok ngoten, lek kula mbek sampean istikharah dikeki nang Allah pitutuh. Lek wis nang Allah niku dikeki pitutuh, terus sampean lakoni berarti sampean ini tidak berbuat semaunya sampean, tapi semuanya niku dipasrah nang Gusti Allah. Lho lek sampean saiki pacaran niku kate dilanjutkan kepada perkawinan atau tidak, sing sampean gawe gambaran pedoman panutan iku atine sampean dhewe, kekarepane sampean dhewe, oleh cocok, areke ganteng, penggaweane wis cepak, wong tuane ya sugih, ndak kate istikharah langsung jret moro didadekno krana cocok karo nafsune. Itu namanya sampean melaksanakan perkawinan adalah mengikuti kemauannya sendiri dan mengungkurkan Allah, meninggalkan Allah. Lek wis sampean kawin kelawan cara ngene, insyaallah nang Allah dipasrahno nang sampean kabeh. Ora bakal ditulungi sampean nang Gusti Allah. Tapi lek sampean iku oleh istikharah, ndak ndelok mergo gantenge, ndak ndelok mergo ayune, ndak ndelok mergo anake wong soki, mergo anake wong pangkat dan lain sebagainya, sampean nerusno dari jenjang sirsiran ke jenjang pertunangan, ke jenjang perkawinan, iku sampean pasrano oleh istikharah, berarti sampean iku sambung nang Gusti Allah. Mek niku tok ciri-ciri ini. Sampean kata nang dimawon, cukup istikharah. Jare istikharah terusno, terusno wis. Tuku barang, delokane kok larang. Sampean istikharah. Lek nang Allah kongkon terusno, terusno. Delok barang, dituku kok regane murah. Nek iso aja dikekno dhisik istikharah. Mboten sistem bedek-bedekan cepet-cepetan ngoten. Niki pung-pung ono lan tak getno selak dijiki uang. Lah, itu namanya orang berdagang hanya melihat kepentingan sementara saja. Istikharah elek-elekan wis njaluk petunjuk nang Gusti Allah. Terus apa mboten? Terus getno. Terus apa mboten? Jangan aja lereno. Iku jenenge sampean sambung nang Gusti Allah. Lek ndak ngoten sampean iku jenenge pedot karo Gusti Allah. Lek wis pedot ya dipasrahno nang sampean. Lek dipasrahno nang sampean akan banyak rintangan yang kita lalui. Tapi lek sampean pasrah nang Gusti Allah, insyaallah dalam semua kehidupan kita tidak akan ada rintangan. Kula niki biyen pasrah nang Gusti Allah ndamel istikharah kok kada rintangan. Oh berarti ndak pasrah nemen sampean. Pasrah tapi dicekeli buntute jare mang niku. Lek pasrah temen yo ndak atik mah itu nang Gusti Allah. Rumah tangga enak ndak enak tetap dijalani karena itu pilihane Gusti Allah. Lek wong pilihane dhewe ketika dia itu aras-arasen melenger, itu tuh pilihanku wis. Mari wis bangkit kene. Mari. Ndak nglakoni maning, Bu. Pegatan dadi ni. Karena dhewe mboten niat ibadah. Lu sampean sakniki sampean niat ibadah apa niat memuaskan nafsu? Ana wong uripe nek kate kawin apa ndak? Rabi apa ndak? Istikharah. Nek hasilnya apik, getno wis. Perkara mangan, ndak kira nek dikei mangan nang Gusti Allah. Lek tiang niku nang Allah dikei cangkem, mesti nang Allah niku dikei barang sing bisa dilebokno nang cangkem. Ndak mungkin Allah tidak akan menyediakan sarana untuk sesuatu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Berupa apa saja. Dicawisi lengkap nang Gusti Allah, Pak. Kula mbek sampean kok dadine sik mamang. Lah, apa mamang-mamang? Lho mamang niku jenenge gak percaya nang Gusti Allah. Lek gak percaya jenenge iku pedot ngoten. Fayakunu iktamuhu wa ihyamuhu biwujudi basiratin. Maka dia melakukan sesuatu atau menggagalkan pekerjaan ini biwujudi basiratin sesuai dengan adanya pandangan mata hati, bukan mata zahir, wa husni taufikin, dan baiknya pertolongan dari Gusti Allah. Jadi sampean kate nglakoni apa ae aja ndelok teko moto sing ana iki. Moto sing ana niki nafsu. Moto sing apik niku motone ati. Duduk motone nafsu lho. Motone ati. Motone ati niku pandangane teko Gusti Allah. Carane ngene iku wae. Istikharah. Paling tidak sampean melihat kepentingan-kepentingan yang ada kaitannya karo agama. Ngoten. Dadi mergane wong ngaji kitab ikam niku ya napa nggih? Selalu dan selalu dalam kehidupannya bareng dengket karo kepentingan ibadah. Niku tok pun. Mboten bareng karo nafsu, mboten. Lek kitab fikih niku menerangkan syarat-syarat zahir, menawi kitab ikam niku menerangkan syarat-syarat yang batin. Miloh saking menika mandar muka kula kali panjenengan bisa mengambil manfaatnya kitab hikam menika. Insyaallah kula kali panjenengan saged kepanggih malih pada pertemuan yang akan datang, yaitu di halaman 89 atas sendiri. Sampeyan siap-siap manten-manten. Lek wae ngaji maning nomor 89 ojo laling ya. Sampeyan ingkang saged kula aturake, adzanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.